بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال ربنا عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله kita masih diberikan kesehatan dari oleh Allah Jalla Subhanah dan dibukakan waktu luang untuk membangun ketaatan demi ketaatan di sisinya. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Azza wa Jal. Kita berharap dari ketaatan yang telah kita selesai darinya ini dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dalam timbangan kebaikan di sisinya. Dan tentunya kita menyadari bahwa kita tidak mungkin akan sanggup membangun ketaatan jika Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala tidak membantu dan menolong kita. Kita tidak mungkin akan bisa bergerak dan tergerakkan untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa barakallahu fikum? Allah Jalla wa'ala memberitahukan kita di dalam Al-Quranul Karim dan juga melalui san Nabi-Nya alaihi salatu wassalam akan adanya pihak yang tidak menerima dekatnya kita dengan Allah Jalla Subhanahu. Pihak yang tidak ridha dan tidak sudi kita bisa membangun ketaatan dan beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Pihak yang dimaksud barakallahu fikum ternyata ada di dalam diri kita sendiri yang seringkali menggagalkan kita untuk membangun sebuah ketaatan, yang seringkali mengalahkan kita dalam banyak pertarungan. Itulah hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sering mengaku kalah dan mengaku kalah di hadapan barakallahu fikum kemauan dan keinginannya. Ini pihak pertama yang ada pada diri kita, tidak menerima dan tidak sudi untuk kita dekat dengan Allah Jalla Subhanahu, untuk kita bisa melangkah dan membangun ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam Al-Quranul Karim, innan nafsa l'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu seringkali dan banyak kali menyuruh dan memerintahkan kita untuk berbuat jelek dan berbuat jahat. Bagaimana barakallahu fikum pendapat kita? Kalau kekuatan dari dalam yang jelek ini bekerja sama dengan kekuatan dari luar, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, untuk kemudian melawan diri kita sendiri, barakallahu fikum. Kalau saja menghadapi pihak yang tidak menerima dari dalam diri kita untuk membangun ketaatan, aduhai betapa seringnya kita kalah dan gagal. Betapa seringnya barakallahu fikum kita terkapar di hadapannya. Bagaimana lagi jikalau kekuatan jahat ini bekerja sama dengan kekuatan jahat dari luar? Itulah iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, yang terus berusaha menggoda, berusaha merayu, berusaha menghadang dan menghalangi. Jangan ada dari hamba Allah Jalla wa'ala dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada dari hamba Allah Jalla wa'ala yang mau beribadah dan taat kepada Allah Jalla subhanahu. Karena pihak yang kedua yang berasal dari luar kita ini diusir oleh Allah Jalla wa'ala dan difonis menjadi makhluk yang terlaknat dan terkutuk karena melalui pintu ketaatan barakallahu fikum. Melalui pintu pengabdian, di saat mereka menolak untuk mengabdikan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala, di saat menolak untuk mentaati Allah Jalla wa'ala, Allah Azza wa Jal memfonisnya untuk menjadi orang yang terkutuk dan terusir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat dua lawan yang tangguh ini, barakallahu fikum, yang senantiasa berusaha untuk menjerongkokkan kita di dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, kalaulah bukan karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan dan tidak memiliki kekuatan untuk bisa menggerakkan diri ini menuju ketaatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berarti yang paling berharga di dalam barakallahu fikum membangun ketaatan adalah bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak rahasia yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Fatihah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta bantuan dan pertolongan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sirrul mas'alah wa hikmatu fiha. Rahasia yang terkandung padanya, dan juga hikmah yang bisa dipetik di dalamnya, yaitu seseorang tidak mungkin akan bisa mewujudkan pengikrarannya iyyaka na'budu kalau tidak ada pada yang kedua, tidak ada yang keduanya, yaitu wa iyyaka nasta'in, bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, barakallahu fikum. Bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Jangan sekali-kali bantuan dan pertolongan Allah itu lemah buat kita. atau wal'iyadu billah hilang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya bantuan dan pertolongan itu tidak ada dan hilang, kita tidak akan sanggup bertarung barakallahu fikum. Kita akan mengaku kalah dan gagal. Kita akan mengaku barakallahu fikum berada di dalam kemunduran dalam banyak hal. Disinilah letaknya generasi salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in menjaga bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup mereka barakallahu fikum. Dan mereka mengetahui tiadalah akan memperoleh bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala dengan jalan bermaksiat kepada Allah, dengan jalan menyelisihi aturan Allah Azza wa Jal. Mereka sadar barakallahu fikum. Kita masih diberikan pelajaran yang amat sangat penting min Rabbina Jalla Subhanahu terhadap peristiwa yang besar. Peristiwa barakallahu fikum yang sangat tinggi nilainya tentunya bagi ahlu sunnati wal jamaah. Allah Jalla wa'ala bercerita barakallahu fikum di dalam Al-Quranul Karim tentang terjadinya perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah pembukaan kota Makkah barakallahu fikum. Orang-orang masuk ke dalam Islam afwaja, berbondong-bondong. Maka terkumpullah pasukan yang sangat besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan muslimin itu lebih banyak dari pasukan musuh barakallahu fikum. Tetapi pada kondisi yang minoritas, sedikit jumlahnya, Allah Jalla wa'ala telah mencatat kemenangan demi kemenangan, memberikan barakallahu fikum keberhasilan demi keberhasilan. Maka di saat pertama kali pada perang Hunain, muncul barakallahu fikum dari sebagian kecil sahabat Nabi alaihi salatu wassalam akan perasaan bangga, tidak akan dikalahkan. Kalau saja dalam peristiwa yang telah lalu mereka berada di dalam kemenangan dalam kondisi sedikit barakallahu fikum para pejuangnya. Sekarang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di babak pertama barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa ternyata jumlah dan bilangan yang besar tidak memberikan manfaat dan guna dalam pertarungan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Man imamuhum, siapa imam mereka? Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yang langsung memimpin barakallahu fikum peperangan yang diikuti oleh pasukan-pasukan yang amat sangat tinggi nilai ibadahnya disucikan oleh Allah Azza wa Jal. Muncul dari sebagian idh a'jabathum kathratuhum. Di saat barakallahu fikum muncul sifat ujub dari sebagian, ternyata bilangan besar tidak memiliki guna dan manfaat dalam pertarungan dan perjuangan rahimani wa rahimakumullah. Apa kesalahan di saat itu? Yang kemudian Allah Jalla wa'ala barakallahu fikum memberitahukan sebab kegagalan itu karena dosa ujub rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perjuangan yang dipimpin oleh Imamul Anbiya'i wa Imamul Rusuli Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh bala tentara yang suci dan disucikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Itulah perbuatan kecil dari kekeliruan dan kesalahan menyebabkan sangat fatal akibatnya dalam sebuah perjuangan. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bagaimana lagi tentang diri kita ini? Banyak hal yang perlu dilakukan koreksian. Banyak kekeliruan dan dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Imam al-Bukhari, qala Anas bin Malik radhiyallahu an, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy sya'ri wa inna kunna na'udduha 'ala ahdi an-nabiy 'alaihi as-salatu was-salam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya kalian melakukan kekeliruan dan kesalahan lebih kecil ukuran kesalahan itu dari sebelai rambut. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara kata beliau, kami menganggap hal itu di masa Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Minal mubiqat. Termasuk dari perkara yang menghancurkan dan membinasakan. Kecil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang mungkin kita menganggapnya enteng dan remeh. Sementara di masa Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Dalam cerita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, menganggapnya sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Membahayakan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah. Ad-da'watus salafiyah. Da'watus sunnah. Wa da'watu ahli sunnati wal jamaah. Tahtaju ila sidqi. Butuh. Barakallahu fikum. Kepada kejujuran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Butuh rahimani wa rahimakumullah kepada kejujuran. Jujur diri kita ini. Dengan Rabbuna Jalla Subhanah. Wa in akhta'na wa waqa'na fil maksiyati. Kalau kita terjatuh di dalam kekeliruan, kesalahan dan dosa. Bentuk kejujuran kita. Kepada Allah Jalla wa'ala. Kejujuran kita pada diri kita sendiri. Dan kepada orang lain. Alal ra'si wal'ain. Kita siap kembali. Barakallahu fikum. Dari dosa dan kesalahan rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Karena yang sangat menakutkan dan mengerikan. Kalau sampai Rabbuna Jalla wa'ala. Menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-khadlanu ayyakilaka Allahu ila nafsika. Yang namanya kerendahan, kehinaan di saat Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan diri engkau kepada dirimu sendiri. Tidak dibantu oleh Allah Jalla Subhanahu. Tidak ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang sangat menakutkan. Barakallahu fikum. Jika Allah Jalla wa Ala berlepas diri dari kita. Dan tidak memberikan bantuan dan pertolongan. Barakallahu fikum. Adakah kekuatan untuk bisa melawan musuh yang ada pada diri kita? Adakah kemampuan untuk kita bisa bertarung dengan musuh yang ada di luar kita. Tidak mungkin ada rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Al-khadlanu ayyakilakallahu ila nafsika. Kerendahan dan kehinaan pada diri seseorang. Di saat Allah Jalla wa'ala menyerahkan semua urusan pada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya ikhwani, hafidhani wa hafidhakumullah, da'watul mubarakah, da'watul sunnah, da'watul ahli sunnati wal jamaah, butuh kepada orang-orang yang ikhlas untuk memikulnya. Butuh barakallahu fikum kepada orang yang shodiqin, orang yang memiliki kejujuran di dalam memikulnya rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau pondasi ikhlas itu sudah ternodai, akan disusul dengan hancurnya pondasi yang kedua, barakallahu fikum, sifat as-sidqu rahimani wa rahimakumullah. Akan hancur pula, akan hancur sifat kejujuran pada diri kita sendiri. Sehingga akan muncul dari diri kita hal-hal yang akan menghancurkan barakallahu fikum diri kita sendiri. Muncul menjadi orang ingin terkenal barakallahu fikum. Muncul menjadi orang yang tersohor. Muncul ingin menjadi orang terdepan dan berada di papan teratas namanya. Dan ingin menjadi orang yang terkenal di semua kalangan. Bahkan ingin menjadi orang yang terkenal di sisi alim ulama. Qala Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala. Ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrata. Tidak akan bersifat jujur. Tidak akan memiliki sifat kejujuran kepada Allah Jalla Subhanahu. Seseorang yang ahabba syuhrah. Seseorang yang suka ketenaran. Seseorang yang senang untuk menjadi orang tersohor dan masyhur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah. Tidak akan berbuat jujur seseorang kepada Allah Jalla wa'ala di saat menginginkan kemasyhuran, ketersohoran, keterkenalan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allaqa al-imam al-dhahabi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan taklik terhadap ucapan Ibrahim bin Adham. Lalu beliau berbicara tentang al-mukhlisu. Orang yang ikhlas itu adalah bila dia tidak atau tidak menyangka dan menduga dirinya terjatuh di dalam keinginan tersohor, ternama, menjadi orang yang berada di papan teratas. Bila dia terjatuh padanya dan tidak merasa, lalu diingatkan, kata Imam Adz-Dzahabi, memberikan taklik terhadap ucapan Ibrahim bin Adham. Dia barakallahu fikum tidak merasa hal itu, lalu diingatkan dan dinasihatkan. Kalimat dan kata yang keluar dari dirinya, alhamdulillah. yang telah memberikan kepadaku dan memberitahukan tentang aib-aibku. Inilah dia keikhlasan, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dia bersyukur ada orang yang barakallahu fikum memperlihatkan aib dirinya sendiri. Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Di saat ada orang memberitahukan tentang aib dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi orang yang tidak memiliki barakallahu fikum kejujuran, yang didasari dan diawali karena menginginkan ketersohoran, berat baginya untuk menerima di saat aib-aibnya itu diketahui rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berat baginya untuk kembali meninggalkan kekeliruan dan kesalahan. Yang nampak dan muncul adalah bagaimana memperjuangkan, mempertahankan posisi dan kedudukan dirinya sendiri. Falidhalika qala al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah, seseorang apabila selalu husnudzan pada dirinya, berbaik sangka selalu pada dirinya, akan menutup dia dari pintu muraqabah wa muhasabah. Seseorang yang selalu merasa husnudzan, berbaik sangka pada dirinya sendiri, maka barakallahu fikum, dia akan tertutup dari pintu besar yang para sahabat Nabi dan salafun salih ridwanullah alim ajma'in ala wajhil umum selalu berada di atasnya barakallahu fikum, yaitu muraqabatun nafsi wal muhasabah. Selalu melakukan koreksian pada dirinya sendiri. Kalau sudah tertanam pada diri husnudzan selalu, tertutup dari pintu yang besar ini, tidak mau muraqabatullah jalla subhanahu, tidak kemudian melakukan muhasabah, melihat, meneliti, menghitung terhadap dirinya kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Falidhalika barakallahu fikum. Ulama ussalaf rahimani wa rahimakumullahu jami'an memberitahukan kepada kita, termasuk di antara sikap mereka, apabila bertemu dengan orang yang lebih dari dirinya, qala alhamdulillah. Dia mengaku barakallahu fikum sabaqani, orang ini telah mendahului saya di dalam iman dan amal, wa huwa khairum minni, dia lebih baik dariku ketika bertemu dan berjumpa dengan orang yang lebih dari dirinya sendiri. Dia mengatakan barakallahu fikum, dia telah mendahului saya. Dia telah mendahului saya di dalam iman dan amal, dan dia lebih baik dari diriku. Subhanallah. Namun bila bertemu dengan orang di bawahnya, bertemu dengan orang di bawahnya barakallahu fikum, apa katanya? Apa ucapannya? Dia mengatakan sabaqtuhu, saya telah mendahului dia di dalam dosa dan kemaksiatan. Dia, saya telah mendahului dia di dalam dosa dan kemaksiatan. Dia lebih baik dari saya. Allahu Akbar. Melihat akhlak salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, bila bertemu dengan orang di bawah dia, dia tidak kemudian terangkat dirinya barakallahu fikum. dia malah mengarahkan tudingan pada dirinya. Sabaqtuhu, saya telah mendahului dia di dalam dosa dan kekeliruan. Dia lebih baik dari saya. Allahu Akbar. Kalau dia berjumpa dan bertemu dengan ikhwanuhum, saudara-saudaranya, yukrimunahu, memuliakan dia, menghormati dia, maka kata yang keluar dari dirinya, barakallahu fikum, akhadu fadlah, mereka telah mengambil keutamaan dan kelebihan dari diriku sendiri, dengan khidmatnya, dengan pemuliaannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Namun di saat dia menemukan dan menjumpai orang yang tidak memuliakan dia, orang yang barakallahu fikum kurang berkhidmat pada dirinya, dia mengatakan, karena ini dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Allahu Akbar. Kalau seseorang selalu husnudzan pada dirinya sendiri, akan tertutup dari pintu yang besar ini, barakallahu fikum. Akan tertutup, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Maka oleh karena itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana anda akan selalu husnudzan pada diri anda, sementara di antara kedua lambung kita ini ada lawan dan musuh, barakallahu fikum. Bagaimana kita akan husnudzan pada diri kita, sementara bain al-jambain, di antara kedua lambung kita ini ada lawan dan musuh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fanduru barakallahu fikum bagaimana akhlak salafuna salih ridwanullah alim ajma'in, selalu melakukan koreksian pada dirinya. Benarkah langkah yang dilakukan? Sampai-sampai mereka ditemukan setiap sore selalu menangis, barakallahu fikum. Ma yubki, apa yang menjadikan engkau menangis? Ternyata menangisnya itu cuma bertanya pada dirinya, amalan saya yang mana pada hari ini diangkat dan diterima oleh Allah Jalla Subhanahu. Inilah yang menjadikan dia bersedih, barakallahu fikum. Salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Falidhalika qala al-imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, akhirul asyai nuzulan min qulubis salihin, perkara yang paling terakhir, paling belakang, lepas, hilang, lenyap dari hati orang-orang soleh. Akhirul asyai nuzulan min qulubis salihin, dari hati-hati mereka yang soleh. Apa, barakallahu fikum? Hubbus sultati wat tasaddur, cinta terhadap sesuatu kekuasaan, cinta untuk menjadi orang yang paling terdepan, yang terakhir turun dan lenyap dari hatinya orang-orang yang soleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dia, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat menakutkan apabila seseorang sudah sampai kepada klimak cinta terdepan, cinta menjadi orang pertama dan termuka, terkemuka. Inilah sebagai sebab pertama dan utama untuk sulit kembali dari kekeliruan dan kesalahan. Sulit kembali kepada kebenaran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. kalau seseorang barakallahu fikum telah dijangkiti oleh penyakit yang berbahaya ini, kita harus melawannya dan melenyapkannya dengan keikhlasan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala di dalam memikul amanat da'watu ilallah Jalla subhanah. Kita harus barakallahu fikum menghiasi diri dengan as-siddiqu, kejujuran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena Allah Jalla wa'ala bercerita barakallahu fikum tentang pendahulu kita yang soleh. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Ternyata dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah membutuhkan orang-orang yang sadiqin. Orang-orang yang memiliki sifat kejujuran, rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyebutkan as-sidq, sifat kejujuran pada diri seseorang, yahdi ilal birri, kejujuran pada diri seseorang akan membimbing dia, akan mengarahkan dia kepada al-bir. Al-bir ini adalah nama untuk menyebutkan semua kebajikan-kebajikan yang ada di dalam syariat, masuk dalam kata-kata al-bir. Kejujuran seseorang barakallahu fikum akan mengantarkan dia, membawa dia kepada al-bir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan as-siduq tumakninatun, ketenangan dan ketentraman, tidak khawatir dan tidak takut untuk digugat oleh siapapun juga, karena dia memiliki as-siduq, kejujuran, rahimani wa rahimakumullah, tenang bawaannya, tentram barakallahu fikum penampilannya, dia tidak memiliki rasa kekhawatiran dan ketakutan untuk kemudian digugat oleh siapapun, karena dia menghiasi langkahnya dengan kejujuran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum yang akan menjadikan dia termasuk dalam barisan orang-orang yang akil wal uqala, orang-orang yang cerdas dan pintar barakallahu fikum. Qala al-imamu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, laysa al-aqil alladhi ya'rifu al-khayra wa-sharra, bukan sesungguhnya yang disebut dengan orang pintar, orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengerti kebaikan dan kejelekan fahasa semata. Bisa memilih ini jelek, ini buruk, ini jelek, ini buruk. Bukan orang yang cerdas itu. Laisal aqilu alladhi ya'riful khayra wasyarr. Bukan yang dinamakan orang pintar itu. Orang cerdas itu barakallahu fikum, orang yang mengerti kebaikan dan mengerti kejelekan. Wa innamal aqil. Akan tetapi yang dinamakan dengan orang cerdas, orang pintar, alladhi idza ra'al khaira taba'a wa idza ra'a asyarra jtanaba. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, qala, yang dimaksud dengan orang cerdas, orang pintar, orang berakal itu adalah orang yang apabila melihat kebaikan, ittaba'ahu, dia ikut kepada kebaikan tersebut. Dia tunduk dan patuh pada kebajikan dan kebaikan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Dan bila dia menemukan kejelekan, dia menjauhkan dan meninggalkannya. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut orang-orang pintar. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari tinjauan Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, kita mengetahui bahwa ahlus sunnati wal jamaah itu adalah orang-orang cerdas dan orang-orang pintar. Ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang pintar, rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang cerdas, barakallahu fikum. Dengan kecerdasan yang ada pada dirinya, dia tahu di belakang hari orang-orang yang tidak jujur dan ikhlas di dalam memikul amanat da'watu ilallahi azza wa jalla. Dengan kecerdasannya, barakallahu fikum, dia tahu orang-orang yang berjalan di atas jalan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Dia tahu orang-orang yang tidak murni, yang tidak jujur berjalan di atas dakwatus salafiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus benar-benar berusaha dan belajar untuk mendidik diri kita ini menjadi orang yang ikhlas di dalam memikul amanat da'watu ilallah jalla wa'ala. Yang kedua, mendidik diri menjadi orang yang jujur di dalam memikul amanat da'watu ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sampai lepas pertama keikhlasan dari diri kita sendiri, akan lepas banyak hal dari diri kita. Kejujuran yang dibutuhkan oleh dakwah ini, barakallahu fikum. Sehingga bentuk kejujuran dari ahlus sunnati wal jamaah, kalau Anda melihat dia, Anda tidak khawatir untuk kemudian ditipu, barakallahu fikum. Karena engkau mengetahui lahiriah dan batiniahnya itu adalah sama. Qala Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, ketika berbicara tentang dakwatu ahli sunnati wal jamaah, qala rahimahullah, zahiruha kabatiniha, wabatinuha kazahiriha. Lahiriahnya seperti dalamnya, dan dalamnya seperti lahiriahnya. Tidak ada yang disembunyikan, barakallahu fikum. Tidak ada rahasia di dalam dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Lahiriahnya itulah batiniahnya, batiniahnya itulah lahiriahnya. Tidak ada yang kemudian dengannya engkau memata-matainya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian mencari zillah, kekeliruan, mencari ketergelincirannya, mencari aib-aibnya, Anda tidak akan menemukan dan menjumpainya. Bila kejujuran, keikhlasan, barakallahu fikum, sebagai pondasi membangun dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun ternyata engkau menjumpai dan menemukan pada individunya kekeliruan dan kesalahan, karena kejujuran dia berpegang dan dengan keikhlasan dia membangun dirinya di atas dakwatus salafiyah, tidak akan ada unsur pembelaan dirinya sendiri. Bahkan yang ada adalah menuding tentang dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Dzakal alim rabbani syaikhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, di saat orang datang kepada beliau bercerita, fulan berbicara tentang engkau, berbicara tentang kejelekan engkau, pokoknya semuanya terarah kepada Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala, alim besar. Itu pun tidak luput dari celaan dan caci makian. Apa kata beliau rahimani wa rahimakumullah, ini syai' sesuatu yang sangat penting untuk kita kaji. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, akibat dosa yang saya lakukan, kekeliruan dan kesalahan yang saya perbuat, itu lebih berbahaya pada diri saya daripada celaan dan caci makian mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita melihat langkah para pejuang ulama-ulama sunnah ini. Bila individu dan kepribadiannya yang digores, mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka diam. Tetapi tatkala giliran manhaj dan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yang dicela, yang direndahkan, mereka bagikan singa. Barakallahu fikum. Tampil di hadapan mangsanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak membahayakan mereka, barakallahu fikum, celaan dan caci makian orang-orang yang mencela. Karena Allah jalla wa ala telah memberikan jaminan melalui san nabinya alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, kata nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wahum ala dhalik. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa sallam, terus menerus segolongan kecil dari umatku memperjuangkan al-haq, keikhlasan. Barakallahu fikum. Yang diperjuangkan adalah kepentingan al-haq. Gambaran dari kejujuran rahimani wa rahimakumullah. La tazal, terus menerus keistiqomahan mereka di dalam memperjuangkan al-haq. La yadurruhum, gambaran tentang aduhai betapa besar ujian dan cobaan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan al-haq. La yadurruhum, tidak memudaratkan dan membahayakan mereka. Man khadalahum, siapa saja yang mencela, merendahkan mereka. Sampai para ulama menjelaskan, juga masuk di dalamnya orang yang mengaku diri ahlus sunnati wal jamaah, lalu kemudian menjatuhkan, merendahkan. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Tapi lihat pertamanya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq, yang mereka perjuangkan adalah al-haq. Untuk kemudian menyingkirkan, membela kepentingannya, membela tentang yayasannya, membela tentang urusan ma'atnya, membela, dilepaskan jauh-jauh. Yang ada di hadapannya adalah membela al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Zahirina alal haq. La yadurruh. Tidak akan membahayakan orang-orang yang merendahkannya dari kalangan mereka sendiri. Apa mungkin ada orang yang merendahkan saudaranya? Ada. Apalagi barakallahu fikum ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ma khalal jasadu minal hasadi. Apabila penyakit hasad ada padanya, barakallahu fikum, dia tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan saudaranya sendiri. Tidak akan ada rasa malu untuk kemudian menjatuhkan saudaranya sendiri. Tapi orang yang memperjuangkan al-haq, la yadurruhum dhali, tidak akan memudaratkan mereka, barakallahu fikum. Allahu jalla wa'ala telah menjaminnya dari lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Lakin bisyarat, dengan syarat, barakallahu fikum, yang diperjuangkan adalah al-haq. Di sini ada gambaran tentang keikhlasan dia berjuang dan kejujuran dia di dalam memperjuangkan al-haq. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka orang, barakallahu fikum, yang akan menjatuhkan, merendahkan, menghinakan dari kalangannya sendiri. La yadurruhum. Yang kedua, faedah diambil dari ulama. Orang yang melakukan khadlan itu lebih berbahaya dibanding waman khalafahum. Orang yang merendahkan saudaranya sendiri, melecehkan saudaranya sendiri, menjatuhkan saudaranya sendiri, barakallahu fikum, al-khadlan, orang yang melakukan perendahan terhadap ahlus sunnati wal jamaah, dan dia mengaku dari kalangannya, itu lebih berbahaya ternyata dalam pandangan ahlul haq dibanding man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka dari manhaj ahlul ahwa'i wal bid'ah wal hizbiyah rahimani wa rahimakumullah, yang berbahaya ini terdepan tadi yang kita sebutkan, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tetapi bagi ahlul haqqi, orang yang memperjuangkan al-haq, orang yang ikhlas padanya, orang yang jujur, tidak akan, barakallahu fikum, memudaratkan mereka semuanya itu sedikitpun, barakallahu fikum. Untuk kemudian kita terus berusaha melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Selama engkau jujur di dalam memikul amanat dakwah ila Allah jalla subhanahu, selama engkau ikhlas di dalam barakallahu fikum memikulnya, fa abshir, bergembiralah engkau, Allahu jalla wa ala akan terus menjaga dan melindungi engkau. Hafizani wa hafizakumullah. Tapi yang menakutkan dan mengerikan, jikalau keikhlasan itu telah tergores dan ternodai, kejujuran yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, sudah lemah, rahimani wa rahimakumullah, akan berbahaya orang-orang yang akan, barakallahu fikum, menjatuhkan kita atau musuh kita, akan berbahaya pada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu kita harus selalu bersama al-haq. Walhaqqu ahabbu ilayna. Kita harus berjalan bersama kebenaran. dan mencarinya. Karena ini barang hilang, barakallahu fikum. Jujur. La ya akhi, ana siap rujuk. Ingat, ini adalah ucapan lisan rahimani wa rahimakumullah. Yang mengerti di dalam hati ini, Allahu Jalla subhanah, setelahnya diri Anda sendiri. Kalau seseorang tidak punya kejujuran, dia akan bisa memoles kata-kata rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun yang akan menjadi hakimnya, Rabbuna Jalla subhanah, nanti di belakang hari. Kalau engkau jujur, Allah akan mudahkan diri engkau sampai kepada al-haq. Tapi jikalau engkau tidak jujur, barakallahu fikum, engkau akan sulit sampai kepada al-haq. Dan engkau akan sulit mencabut diri dari kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah barakallahu fikum, kedudukan yang tinggi dan agung. Manhajul haqqi wa da'watus salafiyyah, da'watus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Butuh kepada kejujuran diri kita. Jadikan kebenaran itu lebih kita cintai dari segala galanya. Kalau kita punya guru, kita cintai guru kita. Tetapi ingat, kita harus lebih mencintai al-haq. Kalau guru kita, barakallahu fikum, sampai terjatuh dalam kekeliruan, kita ingatkan, kita tegur sapa. Kalau dia kembali, walhamdulillah. Kalau tidak, rahimani wa rahimakumullah, al-haq lebih kita cintai, barakallahu fikum. Karena kita tahu, inilah yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan istri kita. Menyelamatkan anak-anak kita. Menyelamatkan kaum muslimin. Di saat kita, al-haq lebih kita cintai. Di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan masih sambungan terhadap muqaddimah. Karena banyak orang yang melihat dengan kacamata sebelah dakwatus salafiyah, dakwatus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Padahal ini adalah dakwah yang sangat agung dan mulia. Harus dipikul dengan jiwa-jiwa kemuliaan barakallahu fikum. Harus diiringi dengan niat-niat yang salihah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-imamu al-awza'i rahimahullahu ta'ala. Isbir nafsaka ala sunnati. Waqif حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم القول إلا بالعلم ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة. Kata beliau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yaqul, sabarkan dirimu di atas sunnah. Berhenti di mana kaum itu berhenti. Maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Waqif haythu waqafal qawm. Berhenti engkau di mana kaum itu berhenti. Waqul bima qalu. Katakan apa yang mereka katakan. Waqul bima qalu wa kaff amma kaffu. Tahan dirimu di mana mereka menahan diri-diri mereka. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum, mengingatkan dan menasihatkan kita sesuatu yang sangat-sangat agung barakallahu fikum. Jangan melangkah kalau mereka itu berhenti. Jangan berucap kalau mereka itu diam barakallahu fikum. Jangan sekali-kali engkau bergerak di saat mereka itu berhenti rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wasluk sabila salafika salih. Tempuhlah jalan pendahulu engkau yang salih. Tempuhlah, kata beliau. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Anda akan mendapatkan, anda akan memperoleh apa yang telah mereka dapatkan dan mereka peroleh. Apa yang mereka telah dapatkan. Kita tidak menemukan kecuali najah. Kemenangan, keberhasilan, keselamatan. Barakallahu fikum. Anda akan memperoleh apa yang mereka dapatkan. Tidak akan lurus imannya seseorang kecuali dengan ucapan. Dan tidak akan lurus ucapan seseorang kecuali dengan ilmu. Tidak akan lurus imannya seseorang, ucapannya seseorang, amalannya seseorang, kecuali dengan niat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Farahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Udhakiru nafsi wa iyyakum biha. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani. Barakallahu fikum. Untuk kemudian sampai nanti pada satu kesimpulan. Tidak ada dunia untuk kita bisa menukar nikmat hidayah berjalan di atas dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.